السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kali ini Syekh Rashid akan membacakan Suratul Ghashiyah, yang bila mana ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia ini. Oleh karena itu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن Allahulazim. Semuanya yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Ghashiyah ini Allah jelaskan orang beriman, walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang beriman itu Allah kasih balasan apa? Jannat atau surga. Ada di situ ayatnya, di sana ayat 13, ayat 12, ayat 13, ayat 14 dan seterusnya. Di situ ada fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, ya, 13 Allah sebutkan. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang bersandar, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Ya. Inilah orang-orang kafir. Kalau dalam surah Al-Haqqah, celaka aku. Kalau orang beriman, kalau dikasih kitabnya dari tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Ya. Orang alangkah baiknya aku jika aku berbuat amal baik di dunia ini. Tapi kalau orang kafir dikasih kitab atau dikasih kitab catatan amalnya dari tangan kiri ataupun dari belakang, maka celakanya aku. Aku selama di dunia tidak akan pernah berbuat baik. Kita belum tahu berapa tahun kita di surga, berapa tahun kita di neraka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.